Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minnar. Ya talabah rahimani wa rahmakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita aturkan pujian sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita banyak kenikmatan-kenikmatannya. Dan kenikmatan yang paling nampak saat ini adalah berkumpulnya kita di sini di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah untuk belajar ilmu agama. Ini merupakan kemuliaan besar, fadilah yang sangat tinggi yang terhitung sebagai karamah fi hadzal zaman. Fi hadzal zaman. Seorang bisa sahabat di atas thalabul ilm merupakan karamah. Enggak banyak yang bisa demikian. Sebanyak yang antum ada di sini enggak sebanding dengan banyaknya pemuda yang keliaran di sana. Tapi antum dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa dengan mudah datang ke sini, duduk di sini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketahuilah itu adalah fadilah, keutamaan yang besar yang wajib bagi kita semuanya untuk mensyukurinya. Di situ kita tahu bagaimana gambaran kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Terkhusus terkait dengan muamalah zaujiyah yang sekarang ini kita bahas. Kompleks memang muamalah zaujiyah itu kompleks nawaraku. Sekompleks dengan ya urusan kehidupan kita sehari-hari. Ya kali ini kompleks banget nak amarakulawik. Ya kali ini sama kamu yang ya nam tidak ta'adud ya urusannya kompleks nak amarakulawikum ya. Apalagi yang ta'adud nak amarakulawikum ya. Tapi ya kali ini rahmatullah termasuk keindahan agama ini, rahmatnya agama ini karena memang diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam sebagai rahmatan lil alamin dengan membawa agama yang mudah dan mencakup ini semua urusan itu diatur sedemikian detail. Ya. Yeah. Mungkin namanya kan namamu akan ada terkhusus yang apa ya? Yang takut ya namaku. Wah, belung rek. Ki piye? Engko nek kapan dijak kabeh duit e gak cukup namaraku iku. Ya. Yeah. Padahal papat iki namaraku iku. Sepeda motoran, sepeda taruh di mana? Masa disuruh lari di belakang? Kan enggak mungkin amarakallahu. Ya. Yeah. mobil enggak punya. Ya, kalau itu sama kemajuan para kelas gimana? Maunya namaraku sementara pingin namaraku fikum. Ya, pergi bersama istri, bahkan para ulama untuk para sahabat ya sekarang ini kalau mas misalnya mau pergi ya jangan sendirian lah. Apalagi yang sudah beristri. Ya, banyak godaannya. Namaraku fikum. Ya. Naik kecantol sana kecantol sini repot nanti akan ibu mau dianjurkan bawa teman nama rokulahikum. Ya kan ibu terus gimana? Istri saya empat, misalnya gitu. Ya. Yeah. Solusinya bagaimana? Maka syariat nama rokulah datang bawa solusi. Ya. Yeah. Bagaimana solusinya? Baca dulu hadis sebelumnya. Nama tafadhol yang hafal. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa anha dan dari Aisyah. Nah, ikhwan itu rahimakumullah dalam urusan ini Aisyah adalah pakarnya, paling top ya dalam urusan ini. Urusan ya. Ya, dapur rumah tangga. Ya. Ya qala rahimakumullah. Jadi hal-hal yang ya tidak banyak orang tahu. Ya karena memang enggak mungkin ya namar kalau semuanya tahu itu urusan rumah tangganya Rasulullah SAW. Di sini namar kalau fikum Aisyah bisa menceritakannya dan itu sebagai ilmu bagi kita namar kalau fikum saat kita mengalami problem yang seperti itu. Kali bit maka hendaknya kita betul-betul berterima kasih namar kalau dalam bab ini terkhusus kepada ummuna Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Yeah. Harus banyak-banyak berterima kasih. Banyak perkara dari urusan muamalah zaujiyah yang tidak bisa diketahui oleh sahabat yang lain, Aisyah yang menceritakannya. Yang dengan itu kita sebagai umat Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam bisa menteladani Rasulullah alaihissalatu wassalam. Yeah. Ketika kita memiliki problema seperti itu. Di antara problema yang terjadi. Ya, terkait dengan amar amalah ya zaujiyah terkhusus bagi mereka yang ya menjalankan sunnah ta'addud. Ya qarib sama kamu. Dan ini memang harus di sering di apa disampaikan. Ya, sunnah ta'addud itu ya qarib sama kamu jangan barakallahu. Karena banyak orang yang popi. Ya, qarib sama kamu. Bahkan secara sistematik na barakallahu fikum baik sistematik sosial nawarakulahikum yang semacam ini sering ya diganjal, sering diganjal baik secara langsung atau tidak langsung ya kalimat nama misalnya ya dan kita nggak itu nggak sedikit pun nawarakulah semoga itu nawarakulahikum mungkin itu sebagai istihad dari pemerintah ya nawarakulahikum untuk menciptakan keluarga yang bahagia gitu ya. Qul inna ma'akumullah. Dan kita senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka yang menjalankan roda pemerintahan ini untuk memberikan keputusan-keputusan yang terbaik. Ya. Qul inna ma'akumullah jalan para. Jadi sudah itu namaraku sudah sedemikian asingnya gitu ya namaraku. Dari si ketika sampean ya masuk dalam ranah ini di masyarakat tuh sudah jadi tanda-tanda bully sana bully situ kan ya namorokloh ya ketika sampai melaksanakan di pengadilan saja namorokloh fikum hakimnya sudah itu pokoknya bagaimana supaya tidak jadi ya harus ada sidang namorokloh fikum tanya sama istri kamu tuh bener nggak mau ditagih mau kamu mau nggak ini ya. Yang tadinya istri sudah patah ya namaraklah untuk maju dalam apa menjadi istri yang ya bertanding dengan istri yang lainnya namaraklah fikum akhirnya mundur. Ya, ketika nangis, istrimu enggak setuju ya. Istrimu enggak setuju, wes enggak usah enggak jadi. Begitu. Iya. Khalifah rahimakumullah. Kiranya sudah ngobot. Amarakallahu fikum. Khalifah rahimakumullah. Gak bisa ditahan lagi. Akhirnya amarakallahu fikum. Nih dikasiri. Dikatakan selingkuh. Iya kan? Khalifah rahimakumullah. Barakallahu fikum. Urusan masalah. Padahal ini adalah termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Dan di saat ini, di masa ini, ta'adud poligami itu adalah solusi yang terbaik. Iya. Ya sing lanang si, tambah suwe tambah sithik. Sing laki-laki tambah lama tambah sedikit dikon pengamakmu. Dan itu sudah mansus. Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam bahwa di akhir zaman nanti jumlah laki-laki sedikit, jumlah wanita banyak. Lah sing sisa iku kok sapa? Nek pancen agem tadi. Sing tau itu solusi nang barakallahu fiik, khani bintah makmu syan barakallahu fiik. Iya, meskipun iya. Hal itu na'amu'raqlahu fikum harus diakui. Seambrek masalah harus dihadapi. Ya, namanya hidup. Jangan bermimpi tidak akan bermasalah. Enggak ta'adud aja masalahnya banyak. Kali itu ya. Enggak ta'adud aja masalahnya banyak. Sama sendiri aja. Belum nikah enggak masalahnya banyak. Iya kan? Kalau itu sama kemujian para'amu'raqlahu fikum. Ya. Asal ini jangan kemudian di itu, jangan kemudian di apa di ganjal atau antum enggak senang atau gimana amarakallahu fik. Ya. Kali pertama makmu. Kalau itu memang sunnah dari Nabi kita, ya. Maka yakin bahwasanya itu merupakan sebuah kebaikan amarakallahu. Kalau itu diizinkan dalam syariat kita, yakin bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Dan ketika itu dilakukan dengan prosedur yang tepat sesuai dengan yang dituntunkan sama syariat, masya Allah bahagia. Senang. Nah ya, kalau ibu nama kamu, ketimbang ya susahnya, ya, insya Allah lebih banyak bahagianya. Kalau ibu nama kamu, di situ banyak faedah yang bisa diperoleh, ya. Mengentaskan atau mengeluarkan permasalahan yang dihadapi oleh saudara kita dengan taat. Ya, kok gara gak puyeng lho. Ya, wong wedok nerelaku-laku gak puyeng dia amarakallahu fikum. Wis digelok umur wis 30 kok gak ono sing ngambus. Namar kok gak ada yang lamar. Ya, sedih dia. Datanglah kamu. Itu sebagai dia penyelamat namarakallahu fikum. Ya, kalau dia punya ya, apalagi janda-janda namarakallahu fikum. Yang sekarang ini semakin lama semakin banyak namarakallahu fikum. Pengen ada kampung janda semua penuh janda namarakallahu fikum. Lah kalau la quwata illa billah, sapa iku sing ngurusi namarakallahu fikum. Kalau seandainya semuanya kaum muslimin ya pada takut untuk itu. Namarakallahu fikum. Khalif itu rahmakum jan barakallahu fikum. Ya. Entah takut ya namarakallahu fikum untuk ngurusinya atau takut sanksi sosial kan repot ya namarakallahu fikum. Karena sekarang ada sanksi sosial namarakallahu fikum. Orang yang melakukan itu ya siapa yang ngurusin ya belum lagi ya siap lahir lho perempuan lagi lahir lagi lho perempuan lagi lahir lagi perempuan lagi lahir sampai 4 kali pun baru lagi alhamdulillah laki-laki ini namarakallahu fikum. Banyak namarakallahu fikum. Dan itu sudah menjadi sunatullah namarakallahu fikum. Jumlah mereka akan semakin banyak sementara laki-laki semakin sedikit. Ya kali bin namakumullah. Maka ini namarakallahu fikum harus kita ketahui terlebih dahulu. Kita tangkan terlebih dahulu bahwasanya syariat datang dengan solusi. Bukan dengan apa? Dengan membawa ya. Nami khanif memperumit masalah. Enggak. Ini syariat datang dengan solusi. Itu yang pertama kali kita harus apa? Kita harus camkan. Termasuk syariat ta'adud. Nah orang kelawi. Itu solusi itu. Nah orang kelawi. Ya. Setelah kita maju di situ. Maka harus kamu sadari bahwasanya. Kamu akan menghadapi masalah-masalah. Ya. Yang sangat banyak sekali. Nah orang kelawi. Nah situlah pentingnya kita berilmu. Terlebih dahulu. Ya. Ya kali fitin rahmatullah makmusyami'an wa barakallahu fikum. Jadi, ya, jangan karena sekedar dorongan libido, kebutuhan biologis. Nah, ingat bahwa nikah itu termasuk ibadah. Nih, sehingga penting untuk pertama kali menata niat dan tujuan kita ketika kita hendak melangkah ke situ. Baik yang hendak mau yang pertama, atau yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Niatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya qari bi tilah makum jami'an wa barakallahu fikum. Wa anha dan dari Aisyah. Ini nama barakallahu fikum. Ya. Terkait dengan sebuah masalah yang kita singgung di awal. Ya. Ya qari bi tilah makum jami'an barakallahu fikum. Qalat Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arata safaran aqra'a baina nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja ya sahmuha kharaja biha ma'ahu." Na'am barakallahu fiik. Ikhwani fi din rahmatullahi wa jami'an barakallahu fiik. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak safar, dan kebanyakan safar beliau na'amarakallahu fikum mesti temani sama istrinya. Safar beliau na'amarakallahu fikum rata-rata berkaitan kalau enggak jihad ya haji atau umroh. Kalau tidak jihad ya haji atau umroh, itu safar beliau. Ya kali sebelum beliau diangkat jadi rasul pernah safar dalam rangka untuk tijaroh. Ya kali untuk melakukan bisnis. Ya kali bidah makum jangan para kelab. Ya makanya kali bidah makum sebagian ulama ya berpendapat bahwasanya roh suatu safar itu hanya bisa berlaku untuk safar to'at. Ya kenapa? Rasulullah SAW amarakum safar itu kalau enggak jihad ya haji kan itu ya. Iya. Jihad kan taat ya amarakum safar taat ya. Ya kan itu sama kamu. Nah, haji ya safar taat kan itu ya. Ya kan itu sama kamu. Ya kalau misalnya safarnya cuma pengin lihat bal-balan Manchester United di sana. Iya, di Inggris sana misalnya. Misalnya amarakum kita enggak begitu suka bal-balan. Nawarakallahu. Terutama saya nawarakallahu. Enggak begitu suka nawarakallahu. Yeah. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Gimana? Boleh enggak melakukan amarakallahu mengambil rukhsah safar? Maka sebagian para ulama tidak boleh. Ya, yeah. Tidak boleh mengambil rukhsah safar. Nawarakallahu. Seperti nawarakallahu fikum rukhsah tidak puasa ketika safar. Nah, enggak boleh. Harus safarnya safar taat. Kalau safarnya bukan taat, na'amarakallahu fikum, enggak boleh ngambil rukhsah. Iya, khairi fitnah makmum jangan barakallahu. Nah. Khairi fitnah makmum. Nah, safar itu sendiri khairi fitnah makmum. Didefinisikan oleh para ulama disebut dengan safar huwa mufaraqatu mahallil iqamah. Mufaraqatu mahalil iqamah, yaitu berpisah dari tempat tinggal. Ya. Ya qali bidna makum jian para. Sebagian ulama mengatakan, ya, yang disebut dengan safar itu martahala bizadin. Yaitu orang yang bepergian dengan membawa bekal. Nah, barakallahu fikum. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Taimin rahimahullah memandang yang lebih tepat yang pertama, ya, mufaraqatu mahalil iqamah. Ya qali bi tanah makmum jan. Ada yang mengatakan kan tanah makmum. 6. Safar itu dari kata asfara. Nih. Ya kan menyingkap namara kalau. Dikarenakan safar itu dikatakan safar, dengan safar itulah seorang akan tersingkap akhlaknya. Nih, mau baik jeleknya, pengin mengetahui jelek baiknya seorang, ya saat safar. Nah, barakallahu fiik. Ya qad bitahmukum jami'an wa barakallahu fiik. Makanya ketika Umar radhiyallahu anhu, ya qad bitahmukum jami'an wa barakallahu fiik. Ditanya tentang seorang, maka beliau bertanya, balik bertanya tentang orang ini baik apa enggak, ya misalnya. Maka beliau balik bertanya, ini apakah kamu pernah safar bersamanya? Nah, apakah kamu pernah bermuamalah dengannya? Nih, maka dua hal ini nah barakallahu fikum akan terlihat nih karakter nih orangnya. Kalau ternyata safar ya justru nah barakallahu fikum sukanya itu nah membebani orang nah barakallahu fikum. Ya terlihat karakternya nah barakallahu fikum. Lihat. Ya, biasanya di posisi-posisi yang lain pun akan demikian. Ya, kok safar kok masya Allah luar biasa khidmahnya bagus, masya Allah. Ya, ya kali bila sama kemudian para kalafiku, sama temannya care. Ya karena mengikuti nama kumwa saat safar itu, ya masing-masing kita butuh perhatian ya. Ya kali bila sama kumwa, karena yang mas safar itu ket atun minal azab. Ya, potongan dari azab. Nah, kesel ya iyo, nah para kalafiku ratus. Safar, nawarakallahu fikum. Penat semuanya, nawarakallahu fikum. Butuh yang ini, perhatian, nawarakallahu fikum. Kita lihat, nawarakallahu fikum, diri kita, nawarakallahu fikum. Maka di situ akan terlihat, ya, makanya dikatakan safar, karena bisa menyingkap sejatinya seseorang. Terkait dengan safar ini banyak namarakallah hukum syar'i yang berkaitan dengannya. Ya qalibin hamakumma. Seperti sholat. Ya qalibin hamakumma. Safar dapat keringanan. Bisa dikosor sholatnya. Ya puasa juga dapat keringanan. Ya untuk mengganti hari yang lainnya. Qalibin hamakumma jalan barakallahu fikum. Yang itu semuanya menunjukkan bahwasanya agama kita ikhwanikum rahimakum adalah agama yang sangat-sangat indah dan sesuai dengan ya, apa yang dihadapi oleh pemeluk. Ya. Tentunya ikhwanikum rahimakum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan ini semuanya masuk dalam bab rukhsah. Ya, sebuah kaidah dalam kaidah-kaidah Islam, ya, dinyatakan oleh para ulama al-masaqqatu tajlibu taysir. Masaqqah itu akan mendatangkan kemudahan. Sehingga enggak ada yang susah kalau begitu ya. Berarti sabda Nabi atinu yusrun itu betul-betul ada pada agama. Sehingga heran kalau kemudian ada orang yang kemudian amarakullah menganggap bahwasanya agama ini sangat sangat apa? Sangat susah. Ya, susah itu karena memang amarakullah fikum jiwanya. Ya, orang yang jiwanya itu tidak dipenuhi dengan keimanan. Ya, ketika menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala walaupun mudahnya bak membalik tangan amarakullah itu bagaikan naik ke atas langit. Tidak. Bagaimana naik di atas langit, ngos-ngosan, namorokloh. Ya, khalifin sama kemusyaan, barokloh. Tapi bagi mereka yang dipenuhi dengan keimanan, semuanya akan ya, terasa sangat mudah dan sangat menyenangkan. Dan semakin dia lakukan, ya, hatinya semakin tenang dan semakin bahagia. Kan itu ya? Ya, khalifin sama kemusyaan, itu syariat Islam. Ala fitikir laitat ma'inul kulub. Ya, bukankah dengan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala tenang. Dan semua ibadah adalah zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. ya enggak? Sholat, zikir, zakat, zikir, amarakul fi semuanya. Ya. Samping kamu juga zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wa akbar dan lain-lainnya dari zikir-zikirnya ada ibadah-ibadah yang kamu lakukan termasuk antum yang sekarang ini duduk di sini zikir kepada Allah Subhanahu. Makanya ini disebut dengan majalisul zikir. Ini adalah riyadul jannah. Kan ya? Ikhwali fi dinikum. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kamu lewat di taman-taman surga fartau kata Rasul. Ngoten ya? Ikhwali fi dinikum jami'an barakallahu. Di sini ikhwali fi dinikum Rasul sallallahu alaihi wasallam karena soal beliau adalah seorang laki-laki ya nama Rasulullah fikum. Sebagian kita juga laki-laki punya istri, beliau juga punya istri. Tapi kelebihan beliau istrinya 9. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu khususan beliau, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kekhususan beliau. Wah, Rasul istrinya 9, aku tak istri 9. Ya, kalau kamu bisa, tapi enggak boleh 9. Ya, kamu hanya diizinkan 4 saja. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu nama kemusyian, warahmatullahi wabarakatuh. Saat seperti itu ya kan nama kumah. Nih. Di sini pula Amarah Khalafi menunjukkan bahwasanya Rasul itu basyar. Manusia. Punya kebutuhan sebagaimana kebutuhan manusia. Nih. Safar. Ya pengen ditemani. Kan itu ya. Kita juga kan gitu ya. Maunya kan ditemani ya. Diongkon turut ikamat dewan gak gelem gak wani. Amarah Khalafi kum. Jaluk kan. Konco. Amarah Khalafi. Ada nama kebutuhan-kebutuhan. Rasul pun demikian. Dan ikhwan fillah makmumin barakallahu fikum. Ya. Beliau dengan keadilannya. Dan sekali lagi nam tidak keluar di konteks menceritakan bagaimana adilnya Rasul alaihi salatu wasalam terhadap istri-istrinya. Ya kalau enggak mungkin ya kalau misalnya bisa diajak semuanya diajak. Dan memang Rasulullah kadang itu ngajak satu orang dari kalangan istrinya, kadang ya dua orang. Pernah Amr Qulafikum di satu safar, istrinya semua diajak. Amr Qulafikum. Semuanya, enggak ada yang ketinggalan. Yaitu safar ketika Haji Wada. Semuanya di itu diajak. Amr Qulafikum. Ya kalau diajak, kalau semuanya bisa diajak ya enak lah mungkin. Masalahnya itu kadang-kadang Amr Qulafikum kondisinya enggak bisa. Seperti itu, terus bisa ngajak semuanya istrinya. Oh, 9. Kalau kita sebenarnya 4. Nah, misalnya Amarokul. Ya. Saya pengen haji Amarokul. 4-4-nya diajak misalnya. Ya. Itu butuh berapa biaya? Ya, kalau misalnya ada semuanya enak Amarokul. Apalagi sekarang haji itu tidak kemudian daftar besok langsung berangkat. Apalagi yang reguler di Lamongan saja pas ketika bapak saya masih hidup saya tanya gitu ke pihak Kemenak Namro. Ini bapak saya sudah umur 76 tahun ya. Mau daftar kira-kira nunggu berapa? Waduh. Kalau sekarang daftar itu paling enggak 17 tahun waktu itu. Tahun 2019. Ya, yeah. 2019. Anak tanya seperti itu. 17 tahun. Ya syukur-syukur nanti misalnya ada yang calon jamaah haji yang mundur bisa diusulkan percepatan. Syukur-syukur gitu. Ya qadarullah belum sampai kita daftarkan. Bismillah rahimahullah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Qalibat nama kemusyian barakallahu. Ya, yeah. Enggak langsung. Nah, sekarang ikut nama kumo itu dulu biayanya ya 55 juta. Istri 4 ya, berapa? Ya. 220 juta sama dia 225 juta apa 245 juta. Kita kerek nawurung. Oke ya. Oke, gurung sangune. Nawurung kelawiku. Nek de biaya masyaallah, nek pan langsung sak nyet langsung berangkat daftar besok berangkat Amara Klofikum tahun besok berangkat itu biayanya 1/4 M ya 14.000. Iya, 14.000 dolar. Ini 14.000 dolar ya, nah Amar Club. Itu 1/4 M. 250 juta, bahkan sampai ya hingga mendekati 300 juta satu orang. Nah, kalau misalnya 1/4 M, 5 orang sudah berapa? 1 M. 1/4 nama orang lain. Akhirnya nama orang lain. Ya kalau itu nama kumo. Di duit ya enak, nama jak kabeh. Nama orang lain. Berangkat bareng-bareng. Nama orang lain. Ya, masalahnya berangkat. Tapi cuman 1-2 orang yang bisa kita itu. Bagaimana solusinya? Kalau nyajak ini nama orang langsung. Ah, tajak. Cik enak. Ya, aku aja pengen melok. Nama orang lain. Eh, yang ini. Ini juga sama. Cik enak ya, kok pengen melok. Namun kalau kok enak. Podo-podo. Namun kalau bujuni. Kan kan ya. Ya kali fitnah makmumah. Maka ada solusi. Kan fitnah makmumah. Ya. Di sini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Namun kalau solusinya adalah di Qur'ah. Di undi. Ya. Ya kali fitnah makmumah. Akro abaina nisa'ihi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengundi di antara istri-istrinya. Wal Qur'ah itu termasuk namaraqlaw fikum ma'mulun syar'an. Metode ini namaraqlaw fikum dijalankan oleh 3 nabi. Ada 3 nabi yang melakukan amar ke hal ini. Yang pertama, Nabi Yunus. Ketika dia naik kapal namorokulofikum, kapalnya penuh namorokulofikum. Mau tenggelam. Ya kali itu sama kamu. Akhirnya mereka pun namorokulofikum. Ini kalau enggak kita kurangi beban kita namorokulofikum. Oh, kapal ini karam, mampus dah kita semua namorokulofikum. Ya. Ada yang mengatakan, ya kalau gitu ya, yang paling gemuk saja, dilempar. Ya, karena bebannya lebih banyak ilham. Para yang sudah dilempar semuanya, tinggal orangnya. Yang gemuk, ya enggak bisa, namarakulahikum. Yang gemuk, ada yang lagi mengatakan, yang tua saja, kan sebentar lagi mau mati, namarakulahikum. Ya, yang muda itu biar lebih itu, kan harapan hidupnya masih banyak, panjang, namarakulahikum. Ya, kalau ini urusannya mati, mas. Mati itu enggak tua, enggak muda, namaraqlaw, enggak gemuk, enggak kurus, namaraqlaw. Waktunya mati-mati. Ya kan? Ya kan lebih dari makmum. Akhirnya di Qur'an. Fasaham. Wa kana minal mutahadin. Maka diundi, krek, namaraqlaw fikum. Ya. Ternyata Nabi Yunus termasuk yang terpilih. Akhirnya dia pun dilempar. Ya kan lebih dari makmum. Yang kedua, namaraqlaw fikum. Nabi Zakaria. Kita datang namaraqlaw fikum, ibunya Maryam setelah melahirkan namaraqlaw fikum, dan dia sebelumnya telah bernazar bahwasanya anak yang lahir akan diserahkan ke Baitullah untuk berkhidmat di dalam. Harapannya yang lahir anak laki-laki ya nih, ternyata anak perempuan yang lahir. Ya kali fitnah makmumah. Saat itu namaraqlaw fikum, Nabi Zakaria dan pengurus masjid semuanya namar melakukan undian Qur'an. Maka Nabi Zakaria yang menang. Nah, akhirnya namar kelafikum Maryam pun dibawa kendali dan perawatan Nabi Zakaria. Sampai terjadi apa yang terjadi dengan izin Allah, ikhwan fillah rahimakumullah, dan menampakkan ayat-ayat kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan yang sangat besar. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an barakallahu. Dan yang ketika Nabi kita alaihi salam. Tiga nabi. Sehingga Qur'an ini ma'mulun syara'. Sampai dikatakan oleh Asy-Syaikh di rahmah ta'ala di dalam kuwaidnya. Tusta'malul Qur'atu indal mubhami. Minal huqi walatat tazahumi. Tazahum. Qur'an itu, undian itu digunakan ketika terjadi hal-hal yang samar. Ya kali fitnah makmum jangan barakah. Dan juga berkaitan hak, berkaitan dengan hak-hak saat terjadi tazahum bersaat-saat. Seperti ini namarukullah. Ini istri 9 semuanya punya hak untuk diajak namarukullah. Sementara yang diajak cuma satu misalnya. Ya, kan itu ya? Nah, gitu. Aku. Yes. Menang. Ya. Segini dicatat namarukullah. Dan terkait dengan Qur'an itu namarukullah. Caranya semacam-macam. Ada yang pakai kertas ya, tulis namanya masing-masing ya, yeah. Dikocok shot, dipungut, oh keluar namanya, berarti itulah yang itu ya, yeah. Yang akan mendapatkan namarakallahu fikum ya, yang mendapatkan jatah namarakallahu ikhwanifik namakum nanti ya, atau namarakallahu fikum dengan ya, yeah, namarakallahu fikum batu. Mungkin batu. Antum beli batu namarakallahu fikum. Oh, ana yo batu apa? Merah, ada yang hijau, ada yang biru misalnya namarakallahu fikum. Ya. Yeah. Ya, yeah, saya yang batu biru. Saya yang batu namarakallahu fikum, batu hijau. Saya hitam, saya putih misalnya gitu ya. Ya kali fit namakmu di kocok. Keluar. Oh, keluar putih. Berarti yang punya batu putih yang ikut sama dia. Ya. Yeah. Ya kali fit namakmu. Atau yang lain ikhwan rahimakumullah ya, yang bisa digunakan. Artinya terkait dengan penggunaan Quran ini ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu fikum, tidak ada pembatasan pada materi khusus atau bahan khusus. Ya, pokok terjadi yang namanya Quran akhir bisa barakallahu fikum dianggap ikhwan fillah. Nah, ikhwan fillah jadi iya, ya kali fitnah makmumah. Jadi sekarang jadi masalah ya kan fitnah makmumah. Ini safar tidak hanya sekali, bolak-balik ini. Bolak-balik ini namanya. Maka memang pekerjaannya suaminya. Ya, saat itu ya menghendaki, mengharuskan harus safar dan harus ditemani sama satu dari istrinya. Kan gitu ya. Istrinya 4. Ya kali fitnah makmumah. Sekarang yang diundi 4. Lama ya, 4. Keluar namanya A. Jadi ya, 2. Sekarang pertanyaannya. Safar berikutnya, apakah si A ya akan mengikuti ya namarakallahu fikum ya Qur'an lagi? Nah, itu ya. Itu benar. Kalau mengikuti Qur'an lagi, mengikuti undian lagi, ya, akan dimungkinkan dia akan keluar lagi. Kemudian yang ketiga, dimungkinkan akan keluar lagi. Berarti kan nanti akan safar sama dia terus. Kan itu ya? Wah. Jadi gimana caranya? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutnya menjelaskan, ikhwan fillah makmumah bahwasanya yang sudah keluar namanya, ya, maka tidak ikut undian. Nah, gitu ya. Jadi sisa 3 orang. Lu kemarin udah itu, udah dapat ya. Sekarang lu gak usah ikut. Namarakallahu. Yang ikut yang 3. Yang itu ya. Keluar B misalnya namarakallahu. Ya. Si B yang ikut. Ya kan ibitin rahmakum. Kan itu ya. Ya kan ibitin rahmakum. Ya. Dan begitu terus. Sampai tinggal 1 ya gak usah di Quran. Namarakallahu. Gak usah tinggal 1 ya. Ngapain diundi lagi. Tinggal 1. Ya. Seperti itu terus. Kok kemudian namarakallahu fikum sudah habis ini ya. Sudah pernah safar semuanya namarakallahu fikum, safar lagi, pengen aja lagi namarakallahu fikum, undi semuanya lagi nabur. Ya. Ya. Demikian. Kali ini mengucap barakallahu fikum. Ini sekali lagi ikhwan fillah makmumah untuk ya memberikan keadilan kepada mereka. Karena memang konteks kita kan membahas tentang masalah keadilan di antara para istri kan itu ya. Ya kali itu kemudian barakallahu. Sehingga masalah yang timbul lagi ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kalau misalnya safarnya memang sekali. Sekali wes namarakallahu fikum ya. Ya wes mungkin kapan ya safar lagi mungkin enggak tahulah. Berapa tahun atau mungkin gak akan safar lagi gitu ya namarakallahu misalnya. Ya. Apakah wajib bagi seorang suami yang telah mengajak salah satu istrinya untuk memberikan kompensasi bagi istrinya enggak diajak? Ya, karena kamu enggak ngajak saya ya. Ngajak kamu ya kasih kompensasilah. Namaraklawiku. Ya. Semacam kodok gitu namaraklaw. Maka ikhwan namakmu ya, maka enggak wajib. Kenapa? Quran ini ya sudah syar'i na'amurakulah. Dan tidak na'amurakulah. Fikum haruskan seorang setelah menjalankan dan menerapkan ini. Memberikan kompensasi untuk yang lainnya. Ya. Si istri juga tidak boleh nuntut ya na'amurakulah. Suami juga enggak harus terbebani hatinya gitu ya na'amurakulah. Untuk berusaha memberikan kompensasi. Mengkodok gitu ya na'amurakulah. Ya, karena kamu kemarin sudah itu, sudah keluar namanya. Ya, berarti istri-istri yang enggak ikut ya takjaklah ke kebun binatang gitu na'amurakulah fikum. Supaya kumpul enggak perlu. Ya. Ya khani bitu na'amakum jain barakulah fikum. Al-muhim ya khani bitu na'amakum. Ini salah satu solusi ketika kita menghadapi problema seperti itu. Ya, yang menunjukkan berapa agama ini, yaitu agama Islam, itu syamilun. Ya, ala su'uni umuril insan. Semua problema yang dihadapi oleh manusia, itu sudah ada solusinya dalam agama ini. Sehingga harus dari situ, harus kita syukuri. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi taufik bisa menerima agama ini. Betapa banyak manusia yang terlahir di muka bumi ini yang tidak mau dan tidak mampu untuk menerima ajaran yang mudah dan mencakup ini. Tapi kita na'amarakallahu fikum diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerimanya. Maka itu adalah nikmat besar bagi kita. Naqtabi hadzal qadar subhanakallahu bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضل وحفظكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.